Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada segenap takmir Masjid Agung yang mulia ini yang telah memberi kesempatan dan waktu kepada kami. Demikian pula kepada antum semua para jamaah yang sudi meluangkan waktunya untuk sejenak kita mudzakarah, saling mengkaji dan mendengarkan ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa kehidupan ini harus ada yang memimpin, ada yang dipimpin, agar teratur dan berjalan dengan baik. Tanpa itu akan kacau kehidupan. Yang kuat akan memakan yang lemah, yang banyak akan menindas yang sedikit. Tapi keadilan, kemaslahatan akan bisa dicapai kalau di sana ada pihak yang ditakuti, ada pihak yang mengatur dan menentukan. Merekalah para penguasa, para pemerintah yang memimpin. Bagi kita umat Islam, pemimpin ini banyak sekali kebaikan dan kemaslahatan mereka. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, mereka para pemimpin kita ini mengurusi 5 pokok penting dalam kehidupan kita, yang ini gak akan jalan kecuali karena mereka. Satu, kata beliau, al-jum'ah, ditegakkannya Jum'at, sehingga kita bisa Jum'atan tiap pekannya, kumpul kaum muslimin, syiar agama mereka. Yang kedua, jamaah, 5 waktu. Mereka pula yang menentukan waktunya, pelaksanaannya, dan segenap fasilitas yang mereka berikan. Wal'id, demikian pula adanya Id, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Bahkan sebelum itu, kalau Syawal, penentuan awal masuk Ramadan, mereka bikin sidang itsbat, mereka kirim tim ruqyah dan seterusnya. Agar ibadah kita kaum muslimin berjalan dengan baik, banyak dibantu. Wasuhur. Kemudian yang keempat, perbatasan-perbatasan daerah, batas teritorial negeri, agar tidak ada serangan mendadak dari pihak musuh atau yang mengancam keselamatan dan keamanan kita. Yang kelima, al-hudud, penegakan hukuman-hukuman had, adanya hukum ditegakkan. 5 ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau 3 yang pertama jelas itu ibadah kita, Jumat, jamaah, 5 waktu, Id, itu syiar besar dalam Islam. Kemudian zuhur, perbatasan, sehingga kita yang di dalam negeri aman. Kita kadang gak nyadari kitanya bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik, kerja yang di pasar, yang di toko, yang pak tani di ladang, di sawah, yang guru mengajar, berbagai aktivitas dengan aman dan tenang. Malam kita bisa tidur dengan nyenyak bersama anak istri, karena kita aman di dalam negeri. Perbatasan-perbatasan negeri itu dijaga. Ada orang-orang yang bergadang 24 jam, mereka gak boleh tidur untuk gantian shift-shiftnya. Jaga. Kita gak tahu menau, yang kita tahu kita aman, nyaman di dalam negeri. Di ujung-ujung perbatasan sana ada pihak yang terjaga, gak boleh tidur demi keamanan kita. Wal-hudud, demikian pula hukuman, sehingga kalaupun ada kejahatan, kalaupun terjadi entah itu curanmor, entah itu apalah kriminal, pembunuhan, ini itu perampokan, dikejar, ditangkap pelakunya, dihukum, membuat, memberi keamanan, rasa aman pada orang yang melakukan kejahatan, paling tidak berpikir sekian kali karena ada hukum di depannya. Bayangkan kalau suatu negeri itu tidak ada yang memerintah, gak ada yang memimpin, gak ada pihak yang ditakuti, jadi apa negeri itu? Orang mau menjarah, mau mengambil semaunya. Makanya kata Imam Hasan al-Basri, lima ini kemaslahatan hidup kita tidak bisa kita dapati kecuali karena adanya penguasa. Makanya keberadaan mereka sangat penting bagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu kata Hasan al-Basri, agama tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan mereka, dikawal oleh mereka. Coba kita tengok ke sana kemari, timur barat dunia, yang terjadi peperangan, terjadi kekacauan, enggak ada penguasa yang ditakuti, enggak ada hukum yang menegakkannya. Bagaimana mereka mau sholat lima waktu ke masjid? Nyawa jadi taruhan, ketakutan. Bagaimana mereka bisa tenang ke pasar, pedagang, ke sawah? Enggak ada yang berani. Macet total kehidupan, tidak berjalan dengan baik, roda ekonomi pun mati. Sesuatu yang wajib kita syukuri, wa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain, padahal dia dapati banyak kebaikan darinya. Kemaslahatan yang kita peroleh karena adanya mereka itu jauh lebih banyak dari kerusakan yang mereka perbuat. Mungkin ada saja kejelekan-kejelekan mereka, namanya orang juga, melakukan ini, melakukan itu, ada kekurangan dan kelemahannya. Tapi kalau ditimbang dan dibanding-banding, jauh kemaslahatan yang ada jauh lebih banyak, lebih berat ketimbang kerusakan yang muncul. Demikian Imam Hasan al-Basri, imam besar di masa tabi'in, menyampaikan wasiatnya kepada umat ini. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara ketaatan kepada pemerintah, ini bahkan menjadi tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Makanya kata Imam Hasan al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau katakan, kalau engkau mendapati seseorang mendoakan kejelekan, ini mencela, memaki pemerintahnya, ketahui dia orang yang sedang ditunggangi hawa nafsunya. Karena tidak kenal dan tidak mau ingat kebaikan-kebaikannya. Tapi jika engkau mendapati orang mendoakan baik kepada pemerintahnya, semoga Allah beri hidayah mereka, semoga Allah beri taufik dan semisalnya, maka ketahui dia di atas sunnah insyaallah. Dia yang benar. Karena kebaikan pemerintah, kebaikan rakyatnya, yang mendapati kebaikan itu kita juga. Makanya kata Fudail Ibnu Iyad, imam besar, kalau saja aku punya doa yang jelas, aku tahu itu dikabulkan oleh Allah. Kita kan gak ada yang tahu doa itu dikabulkan atau enggak. Berharap dikabulkan, iya. Tapi pasti dikabulkan, gak ada yang tahu. Tapi seandainya aku tahu ada doaku yang pasti dikabulkan, tidak akan aku berikan doa itu kecuali kepada pemerintah, untuk pemerintah. Karena tadi, baiknya mereka berarti baiknya muslimin, baiknya mereka berarti baiknya negeri. Satu orang tapi menentukan sekian banyak di belakangnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, ada beberapa poin yang perlu kita fahami di dalam syariat yang mulia ini. Dalam nusus wahyu Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa kaidah-kaidah penting Rasul tanamkan, Rasul ajarkan kepada umatnya. Bagaimana mereka harus bersikap dan tahu bagaimana mereka harus mengambil langkah dalam menyikapi atau menghadapi pemimpin-pemimpin mereka yang ada. Yang pertama, kaidah-kaidah penting itu bahwa syariat agama Islam yang kita cintai ini mengajarkan kepada kita untuk kita taat, patuh kepada para pemimpin tersebut. Karena tidak ada artinya kepemimpinan kalau tidak ditaati. Apa artinya? Ada kepemimpinan, ada kekuasaan, tapi enggak ada ketaatan kepadanya. Maka kita diperintah taat kepada mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, as-sam'u wa ta'a 'alal muslim fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Setiap muslim diwajibkan untuk taat patuh kepada pemerintahnya, baik pada perkara yang dia senangi ataupun tidak, perkara yang dia benci. Ini saat dia senang, saat mentaati, ataupun saat dia terpaksa enggak senang. Saat senang ya karena saat itu dia merasa diuntungkan karena perintah atau hukum yang berlaku sesuai dengan keinginannya, menguntungkan dirinya, bisnisnya, kehidupannya. Atau saat dia enggak senang, terpaksa, karena memang hukum dan aturan itu dalam pandangan dia merugikan dia, kurang dia senangi. Dalam situasi ini atau itu, tetap dia diperintah untuk taat kepada mereka yang berkuasa. Rasul kasih batasan selama dia tidak diperintah bermaksiat. Kalau diperintah maksiat kepada Allah, tidak boleh taat kepada siapapun. Disuruh minum khamr misalnya, mabuk-mabukan, pesta narkoba, maksiat jangan ditaati. Gak boleh sholat, maksiat. Tapi selama itu perkara-perkara umum, mubah, maka wajib ditaati. Oleh karena itu ketaatan kepada mereka tidak terbatas hanya pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sebagian orang mengartikan, ya kita wajib taat kepada pemerintah kalau itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Loh, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, enggak butuh perintah penguasa. Memang dari awal kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di situ kelebihan penguasa, pemerintah, aturan yang dia buat, hukum yang dia tentukan, wajib ditaati. Batasnya selama itu bukan maksiat. Dan banyak aturan-aturan yang mereka buat, taruhlah itu lalu lintas, lampu merah, atau yang lain-lainnya, hukum berlaku, harus ditaati. Karena itu untuk kemaslahatan bersama, demi kebaikan segenap rakyatnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, juga perlu kita ingat bahwa ketaatan seorang muslim kepada yang Allah berikan kekuasaan itu padanya, ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Quran, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain yang Imam Muslim riwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallam katakan, alaika sam' wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahik wa atharatin alaik. Tetaplah kamu wajib taat kepada mereka dalam keadaan kamu susah ataupun senang, suka maupun duka, semangat ataupun terpaksa. Tadi maknanya, saat hukum itu sesuai dengan kamu, menguntungkan kamu, atau kamu anggap itu merugikan kamu, taati mereka. Wa atharatin alaik, bahkan saat penguasa itu mementingkan dirinya sendiri, mengambil keuntungan, hanya peduli dengan dirinya sendiri, melalaikan atau melupakan rakyatnya. tetap Rasul mengajarkan kepada kita untuk mentaati mereka. Dan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita kan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, Nabi kita. Itu yang terpenting. Kalau urusan politik, urusan dunia, pemimpin itu bergantian. Yang ini 5 tahun turun, mungkin terpilih lagi 10 tahun, ganti. Gak akan ada selesainya. Gejolak politik, perubahan suhu politik, kalau dituruti gak akan ada hentinya, pasang surut ini. Tapi yang penting bagi kita, bagaimana kita taat kepada ajaran-ajaran Rasul SAW. Segala aspek kehidupan ini tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasul SAW. Semuanya diajarkan, tinggal kita mentaati dan mengikutinya. Perkara lain yang tidak kalah pentingnya, bahwa apa enggak ada kemungkaran di mereka? Mungkin saja ada, namanya mereka yang punya kekuasaan. Dan ingkarul mungkar memang sifat mukminin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Banyak dalilnya pujian Allah kepada mereka yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda melakukan ingkarul mungkar terkhusus kepada orang yang punya kekuasaan, pemerintah dalam hal ini? Diatur oleh agama, gak bisa disamakan, semua orang disamaratakan. Yang penting kemungkaran harus kita ingkari. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan duduk perkaranya. Ibnu Rajab, Ibnu Muflih rahimahumullah, mereka menyatakan bahwa pemerintah ini tidak boleh diingkari kemungkarannya kecuali sebatas takwif, ditakuti. Ditakuti ini artinya dinasihati, ditakuti dengan kemurkaan Allah, dengan nasihat yang santun tentunya, bahasa yang baik. Ini enggak boleh yang semacam ini, kedzaliman, ini dosa, bertakwalah kepada Allah, ingat hukuman Allah, semakna itu. Hanya itu yang boleh disampaikan kepada mereka. Nasihat, ditakut-takuti dengan murka Allah, dengan adabnya mereka yang bermaksiat, melanggar. Dalilnya banyak. Cukup bagi kita apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau Nabi mulia, ulul azmi minar rusul. Diceritakan oleh Allah karena itu panutan kita. Wajib kita ikuti, kita contoh. Diutus kepada siapa Nabi Musa? Fir'aun. Seorang pemimpin, seorang raja yang diktator, yang bengis, yang kejam, mengaku dirinya Tuhan. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi mulia? Fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian Fir'aun, kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, sampaikan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Fir'aun, yang Allah perintahkan kepada Musa, ucapkan, sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut. Kata Allah, mungkin dengan nasihat kalian itu Fir'aun jadi ingat, sadar, insaf, atau takut kepada Allah dengan nasihat itu. Siapa tahu, itu harapannya. Namanya doa, namanya dakwah, nasihat. Yang dihadapi Nabi Musa pemimpin, penguasa. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Kalau suatu dakwah, orang berjalan menganggap mengamalkan agama, sementara dia menyalahi, berbeda dengan yang dilakukan para nabi dan para rasul, jelas itu tidak baik. Karena tidak ada yang lebih baik, lebih mengerti dari para nabi. Gak akan ada yang lebih mengerti agama ini dari para rasul. Mereka dapat wahyu dari Allah, terbimbing langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang Allah contohkan, yang Allah sebutkan tentang contoh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan perkataan yang lemah lembut. Sehingga ya, kalaupun misalnya Allah takdirkan, misalnya Nabi Musa berdakwah menasihati Fir'aun, Fir'aunnya mau sadar, mau tobat, ya alhamdulillah itu tujuannya. Siapa yang jadi pemimpin? Ya tetap Fir'aun, dia yang jadi raja terus. Nabi Musa ya tetap sebagai nabi, tetap berdakwah kepada umatnya, bernasehat, mengajarkan agama Allah. Beliau sedikit pun tidak ambisi kekuasaan, tidak sedikit pun mimpi ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun. Karena bukan itu beliau diutus. Bukan untuk itu beliau diutus oleh Allah untuk merebut kekuasaan Fir'aun. Tidak. Mengajarkan agama Allah, berdakwah, itu jauh lebih mulia. Makanya kisah Nabi Musa ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Antara lain Allah katakan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Setelah Nabi Musa selamat menyeberangi lautan, itu negeri Mesir yang ditinggal oleh Fir'aun, Allah katakan dalam keadaan subur tanahnya, kebanyak kebun-kebun di situ, kebun kurma, kebun anggur, kebun ini, itu macam-macam. Sekian banyak kemewahan dan kenikmatan dunia ditinggalkan. Sedikitpun Nabi Musa tidak berharap kembali ke situ. Mumpung sudah enggak ada Fir'aun, kita kembali, kita pegang kekuasaan itu, kita pimpin, enggak ada. Beliau terus bersama Bani Israel di gurun pasir, panas, terik matahari. Karena memang bukan tujuan dakwahnya untuk menjadi penguasa. Maka itu yang disampaikan dengan lemah lembut, dengan perkataan yang sopan, santun. Itu dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Sehingga orang tahu bahwa ini orang menginginkan kebaikan bagi saya. Yang disampaikannya nasihat. Disampaikan pula dengan bahasa sopan. Bukan dengan kalimat-kalimat tajam. Enggak boleh dikatakan Anda ini pemimpin yang zalim misalnya. Anda ini penguasa yang begini begitu. Diharamkan di dalam syariat mencela dan memaki-maki penguasa. Kita dilarang dalam agama. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan, "Waman ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemimpin Allah di muka bumi ini, pemerintah, akan Allah hinakan dia di hari akhir kelak. Dia penguasa. Ya jangankan dia nomor satu di negerinya, kita yang kecil di kekuasaan kecil yang namanya rumah tangga, ya mungkin kita juga banyak kesalahan ke anak, ke istri. Siapa orangnya yang mau terima dijelek-jelekkan di mimbar misalnya? Fulan itu gak bisa mimpin istrinya, gak bisa dedek anak-anaknya, Fulan itu. Orang akan marah. Padahal kepemimpinan dia kecil, cuman di rumah tangga dia sendiri. Gak ada yang mau terima dibongkar aibnya seperti itu. Bayangkan ini yang dia pimpin negara sekian juta orang. Ya gak akan ada yang mau. Itu wibawa bagi dia. Itu kemuliaan. Bukan dengan cara dicela atau dimaki-maki. Dan dakwah tidak bisa disampaikan dengan cara emosi seperti itu. Perkara lain, karena waktu kita singkat, sesingkat mungkin. Nah, mana contohnya yang lihat? Sudah masuk Isya apa ya? Oh gitu. Perkara lain bahwa di dalam syariat pula kita tahu kesabaran itu tinggi nilainya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Rasul pun diperintah sabar oleh Allah. Sabarlah seperti ulul azmi dari para rasul bersabar. Dan Allah akan menyiapkan pahala besar bagi mereka yang bersabar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menasehatkan kepada umatnya, man ro'a min amirihi syai'an yakrohu fal yasbir. Barang siapa yang mendapati sesuatu dari pemimpinnya yang itu tidak dia senangi, hendaklah dia bersabar. Itu yang Rasul wasiatkan. Bersabar. Dia dapati sesuatu yang tidak dia senangi, dia benci. Artinya dia melihat memang ini mungkar, ini jelek. Bukan perkara yang bagus. Tapi bedanya sikap yang diambil, apa yang harus dilakukan. Bagi seorang muslim, sekali lagi yang terpenting bimbingan Rasulnya untuk dia taati. Yang Rasul ajarkan, bersabarlah. Kalau mendapati dari pemimpinmu sesuatu yang tidak kamu senangi, sabar. Itu perintah Rasul kepada umatnya. Cuman ironisnya umat ini banyak melalaikan bimbingan-bimbingan Rasulnya, sehingga memilih jalur lain, cara lain yang berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Mereka dapati pemimpinnya melakukan ini itu, dianggap tidak adil, zalim, gini begitu. Ketika melihat, mendapati sesuatu yang tidak mereka senangi, apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka keluar, gak terima. Mereka demo. Seperti itukah Rasul mengajarkan? Tidak. Sekali lagi yang terpenting bagi kita, ketaatan kepada Rasulullah. Bukan masalah pemimpinnya. Rasul mengajarkan, bukan tidak mengajarkan. Bersabar yang Rasul katakan. Apa yang dilakukan itu menunjukkan dia gak sabar. Dia menuntut. Dia keluar menghadapi semua itu dengan emosi, dengan teriak-teriak, dengan jalan ke sana kemari, bikin macet, bikin ini. Tidak jarang kerusuhan terjadi, penjarahan. Banyak madharatnya. Rahasia umum sudah. Sabar. Makanya Jibril alaihi salam di dalam hadis turun kepada Rasulullah mengabarkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu terfitnah. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana mereka terfitnah? Saat pemerintah mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka senangi, mereka diambil hak-haknya, dirampas oleh pemerintahnya, zalim. Lalu mereka tidak terima dan mereka tuntut dengan kekuatan untuk mengambil kembali. Dianggap itu hak dia dan memang hak dia, tapi bukan begitu caranya. Makanya Jibril ditanya oleh Rasulullah, bagaimana mereka untuk bisa selamat, wahai Jibril? Kata Jibril menjawab kepada Nabi, dan itu untuk ajaran kepada umatnya, kalau itu dikembalikan kepada mereka, mereka terima, karena itu haknya. Kalau tidak dikembalikan, mereka minta kepada Allah. Diminta kepada Allah, doa itu senjata bagi seorang mukmin. Ya Allah, itu hakku, itu tanahku, itu rumahku, atau apa sajalah. Minta kepada Allah, bukan kemudian dengan memaksa, melawan untuk mengambil kembali apa yang dia anggap menjadi haknya. Di situ terfitnah mereka, terjadi kejelekan yang menimpa mereka akhirnya. Bersabar saat mendapati sesuatu yang tidak mereka senangi. Ini global dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kita dilarang mencela, kita dilarang memusuhi mereka, melaknati, mendoakan jelek bagi mereka. Yang kita diperintah mendoakan baik bagi mereka, bernasehat, bersabar kalaupun mereka mementingkan diri mereka sendiri, bersabar kalaupun bahkan hak kita diambil. Bahkan dalam lafaz lain Rasul katakan, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, kalaupun dirampas hartamu, kalaupun dicambuk punggungmu oleh pemerintah itu, sabarlah. Itu yang Rasul wasiatkan. Perhatikan, kalaupun sampai tingkatan dicambuk kamu, dirampas hartamu, apa yang Rasul ajarkan? Lawan? Bukan, sabarlah. Itu yang terpenting bagi kita. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan singkat ini bermanfaat, ada gunanya bagi kita untuk introspeksi diri, membenahi apa yang menjadi kesalahan selama ini, meluruskan apa yang menjadi kekurangan pada diri kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin selama ini. Karena segalanya kebaikan, segala kebaikan ada pada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kejelekan dan segala kejelekan saat kita meninggalkan, menyalahi apa yang diperintah dan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.